الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. المسألة الثانية، مسألة كدوة، شروطها، syarat-syarat diwajibkannya zakat hasil bumi. Zakat biji-bijian dan buah-buahan. Yushtaratu liwujubi zakati fil hububi wath-thimari syartan. Yushtaratu, dipersyaratkan. Liwujubi zakati, untuk wajibnya zakat, fil hububi wath-thimar, pada biji-bijian dan buah-buahan. Yang dimaksud adalah gandum, himtah atau qamh, bur, gandum syair, kemudian pada mazhab Syafi'i dikiaskan kepadanya yang juga merupakan makanan pokok kaum manusia, yaitu beras seperti yang ada di negeri kita dan jagung. Ya. Baik. Dan pada mazhab yang paling memperketat masalah ini tidak menggunakan kias, maka beras, jagung tidak masuk. Adapun mazhab Syafi'i dan mazhab yang dianut para penulis di sini, beras dan jagung masuk. Sudah kita lewati khilafnya. Ya, sudah kita lewati uraian khilaf, perbedaan pendapat tentang itu, tiga mazhab telah disampaikan. Nah, kemudian thimar, buah-buahan yang dimaksud itu terbatas pada tamar, kurma kering, dan zabib, kismis. Selainnya tidak. Syarton, ada dua syarat diwajibkannya zakat pada hasil tanaman tersebut. Asyartul awal, bulugun nisab. Tercapainya nisab. Wa huwa khamsatu awsuqin, yaitu nisabnya adalah 5 wasak. 5 wasak. Liqawlihi sallallahu alaihi wasallam, laisa fi ma duna khamsati awsuqin shadaqah. Tidak ada zakat pada 5 tertentu yang sudah kita pelajari yang kurang dari 5 wasak. Tidak ada zakat padanya pada yang kurang dari 5 wasak. Berarti yang terkena zakat adalah yang mencapai 5 wasak minimalnya. 5 wasak ke atas. Artinya nisabnya adalah 5 wasak. Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah lewat, yaitu hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dijelaskan, wal wasaqu himlul ba'ir. Wasak itu adalah himlul ba'ir. Ya. Yang bisa diangkut oleh seekor unta. Ya. Takaran yang bisa diangkut oleh seekor unta. Wahuwa sittuna so'an. Wahuwa sittuna so'an. Yaitu 60 so'. 60 so'. Bisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut so' takaran so' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sembarang so', tetapi mengacu kepada so' Nabi alaihi salatu wasallam, takaran so' Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini berdasarkan ijma' ulama. Ini berdasarkan ijma' ulama bahwa satu wasak senilai 60 so', yakni so' Nabi, takaran Nabi, so' milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti wa khamsatul awsuqi 300 sa'in. Wa khamsatul awsuq, 5 wasak, 300 sa'in, senilai 300 sa'. Bagaimana bisa menghasilkan nilai 300 sa'? Dikalikan saja. Satu wasak 60 sa'. Satu wasak 60 so'. Nabi mengatakan laisa fi maduna khamsati awsuqin shadaqah, tidak ada zakat pada yang takarannya kurang dari 5 wasak. Berarti nisabnya 5 wasak. Nah, 5 wasak. Satu wasak 60 so'. Berarti berapa so'? 5 kali 60. 5 wasak kali 60 so'. Hasilnya adalah 300 so'. Tayyib. Satu so' itu berapa mud? Nah, jika mau tambahan, satu so' Nabi alaihissalatu wassalam itu senilai 4 mud. Jadi 4 mud satu so'. Enam puluh so' satu wasak. Berarti 5 wasak adalah 300 so'. So' Nabi alaihi salatu wassalam. Nah sekarang bagaimana bisa mendapatkan alat takar Nabi yang satu so' itu? Di mana kita bisa mendapatkannya? Di negeri-negeri yang jauh dari Arab Saudi, dari Madinah. So'nya Nabi SAW di sana, di Madinah. Di mana kita bisa mendapatkannya? Sulit kan? Oleh karena itu ulama, mereka berinisiatif untuk mengalihkan nilai takaran so' Nabi alaihi salatu wassalam ke nilai timbangan berat. Ya. Karena dengan itu seluruh kaum muslimin di seluruh dunia bisa menimbang. Ya, bisa menimbang. Maka para ulama mengambil gandum bur, ya, gandum bur yang senilai dengan satu sok Nabi alaihi salatu wassalam dimasukkan ke sok yang merupakan sok. Soknya Nabi. Nah, kemudian itu ditimbang. Itu ditimbang. Nah, berapa bobotnya? Hasilnya berapa kilogram? Tentu saja hasilnya akan berbeda-beda antara penimbangan satu ulama dengan ulama yang lain, mengingat adanya perbedaan berat jenis gandum bur yang dipilih. Kan begitu. Nah, salah satu hasil itu yang ditampilkan di sini dalam kitab ini, fayakunu zinatun nisabi bil burri al jayyidi. Fayakunu zinatun nisabi bil burri al jayyidi ma yuqaribu 612 kilo jaraman. Maka berat timbangan nisab tersebut, ya, dengan menimbang bur, gandum bur yang jayyid, yang bagus kualitasnya, mayukoribu, bahasanya mayukoribu, kan mayukoribu itu artinya sekitar. Mayukoribu artinya sekitar, artinya tidak dipastikan persis karena apa yang telah dijelaskan tadi, bahwa ada perbedaan berat jenis antara satu bur, ya, dengan bur yang lainnya. Baik. Jadi mayu qaribu sitami'atin, sekitar 600 ya. Wathnai asyara dan 612 gitu. Kilogram. Nah, jadi 300 so, 5 wasak tadi berapa? 5 × 60 so, hasilnya 300 so. Nah, itu nisab 300 so. 300 so bur, gandum bur yang berkualitas bagus, 300 so ditimbang oleh mereka, hasilnya adalah 612 kilogram. 612 kilogram. Ala atibari anna wazna so'i ithnan fasil 40 kilogram. Kilo jaraman. Kilo jaraman. 612 kilogram itu ala atibar, menurut perhitungan bahwa wazan berat satu so' Nabi untuk gandum bur yang kualitas bagus adalah 2 kilo 40 gram. 2 kilo 40 gram. Coba kalian kalikan. 2 kilo 40 gram kali 300 so. Jadi 1 so Nabi itu nilainya 2 kilo 40 gram gandum bur. Berarti kalikan 300. 2 kilo ke 40 gram dikali 300, so hasilnya adalah 612 kilogram. Tetapi penulisan di kitab keliru. Bagaimana penulisannya di kitab yang antum pegang? 2,40 tertulis ya. Begitu? Betul? Sama semuanya, 2,40 tertulis. Maksudnya 2,4 terus 0. Itu bukan 2,40 bacanya. 2,400 itu. Tapi saya, anak tadi membacanya dengan bacaan yang benar. Jadi cara menulisnya bukan 2,40 tapi 2,040. Nah, itu 2,40. Kalau ini 2,4 terus 0 itu namanya 2,400. Perbaiki. Ana juga diajari oleh orang yang ahli matematika. Nah. Makanya kalau kita tes, pencet kalkulator, 2,40 dikali 300, hasilnya bukan 612, hasilnya 700-an lebih. Karena itu kalau 2, begini cara nulisnya, itu jadinya 2 kilo 400 gram. Bukan 2 kilo 40 namanya. Jadi harusnya 0 dulu, baru 40. Nah. Perbaiki ya. Nah, maksud mereka adalah 2 kilo 40 gram. Cara nulisnya 2,040 kilogram. Ya, sudah diperbaiki. Baik. Ini ya, jadi hafalkan menurut ini satu so' gandum bur yang bagus, al-bur jayyid, nilainya 2 kilo 40 gram, yaitu 2,04. 2,04 atau 2,040. Jadi, jika dikali 300 so' untuk mendapatkan hasil nisab 300 so' 5 wasak, berarti 2 kilo 40 gram dikali 300 so, hasilnya 612 kilogram. Ini gandum bur. Nah, di negeri kita bukan bur. Bagi yang berjalan di atas mazhab Syafi'i dan keumuman kaum muslim di negeri ini mengikuti mazhab Syafi'i, mereka mengeluarkan zakat beras. Bukan ini, karena ini bur. Beras berapa? Nah ini hasil ini tadi, ini adalah hasil penimbangan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang bur tadi satu so' 2 kilo 40 gram, ini 2,04. Ya. Ini hasil penimbangan Ibnu Utsaimin untuk gandum bur yang berkualitas bagus. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Rasail, yani fatwa Ibnu Utsaimin rahimahullah yang dimuat dalam Majmu' Rasail, beliau berkata, nilai ini telah dikias kepada beras. Nilai ini telah dikias kepada beras. Dan hasilnya senilai 2 kilo 100 gram. Hasilnya dalam bentuk beras, satu so' Nabi adalah 2 kilo 100 gram. Bagaimana cara menulisnya 2 kilo 100 gram? 2,10. 2,10. Atau 2,100 kalau mau dilengkapi. Jadi 2 kilo 100 gram. Jadi untuk beras, satu so' Nabi, 2 kilo 100 gram. Berdasarkan ini, kalau kita mau membuat alat takar satu so' yang sesuai dengan so' milik Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ambil. Coba angin tanya ini. Coba. Ini yang berapa orang ini? 1, 2, 3, 4. Mulai dari Salman, sampingnya Salman dan seterusnya. Satu sok Nabi berapa kilogram beras? 5 orang itu berderet berapa? Coba berdiri semuanya, berdiri. Semuanya berdiri. Siapa yang bisa menjawab? Surah. Berdiri. Tidak bisa berdiri, lumpuh. Coba. Satu sok Nabi berapa kilogram beras? Berlomba menjawab. Yang bisa menjawab bisa duduk. Yang tidak bisa menjawab berdiri terus. Lihat kitabnya, enggak apa-apa, lihat kitabnya. Lihat dulu, lihat catatannya. Apa yang antum catat? Yang antum catat di situ apa? Coba di sampingnya lagi. Coba mana lagi di belakangnya, sebelah sana. Coba. Bisa menjawab enggak yang di belakangnya sana? Satu sok Nabi berapa kilogram beras? Pengukuran Ibn Uthaymin. Coba berapa? Gak bisa juga. Hah? Coba itu. Yang ikuti pelajaran harusnya bisa. Om, berapa? Berapa? Gak juga. Ini yang coba ini sampingnya lagi. Sebelah sini. Depannya. Ya. Berdiri. Berapa? Satu sok Nabi dalam beras. Berapa kilo? 2 kilo 100 gram. Ahsan ta'ijilis ant. Yang lain tidak. Baik. Ini tadi hasil pengukuran siapa? Ibn Uthaymin rahimahullah. Ana sudah bilang, ana sambil mengajar itu memperhatikan ya. Yang kira ana tidak tahu kalau ada yang tidak serius. Kadang-kadang enggak tahu tapi kadang-kadang tahu. Sekarang lagi tahu ana. Antum lagi main-main. Baik. Adapun menurut Al-Lajnah Daimah, yang dimuat dalam fatwa Al-Lajnah, mereka menetapkan satu sok Nabi senilai kurang lebih 3 kilogram beras. 3 kilogram beras. Jangan heran dengan adanya perbedaan ini. Karena sudah dijelaskan di awal bahwa itu tergantung berat jenis. Ya, biji yang ditimbang. Yang jelas Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Syekh bin Baz menetapkan satu sok Nabi nilainya kurang lebih, ya, sekitar kurang lebih tadi sama ya, kurang lebih 3 kilogram. Berarti untuk acuan ya di negeri kita ini bagi yang punya sawah dan biasa mengeluarkan zakat beras, satu sok bukan 2 kilo 40 gram karena itu gandum bur. Jadi mengacu kepada penetapan Ibn Uthaymin, 2 kilo berapa tadi? 2 kilo berapa? Bisa menyebutkan enggak sekarang? 2 kilo berapa gram? Satu sok Nabi. Tadi 2 kilo 100 gram jilisu. Sudah ditebus. Serius sekarang. 2 kilo 100 gram. 2 kilo 100 gram. Berarti nisab beras 2 kilo 100 gram kali berapa? Kali 300 shaa. Hasilnya berapa? Hitung sendiri. Oh iya, semuanya bisa menghitung kan? Itu menurut Ibnu Utsaimin. Menurut penetapan lajnah daimah, jika mau mengambil ini 3 kilo saja gitu, 1 shaa 3 kilo berarti 3 kilo kali 300 shaa. Itu gampang, hasilnya langsung keluar itu. Karena tidak ada komanya ya. Nah, hasilnya berapa? 3 kilo kali 300 shaa berapa? 3 kali 3 berapa? 9, berarti 900 kilogram beras. 900 kilogram beras. Itu nisab beras. Menurut, jika mengacu kepada penimbangan al-lajnah. Jika mengacu kepada penimbangan Ibnu Utsaimin rahimahullah tadi, sudah ada yang keluar mengeluarkan hasilnya 2 kilo 100 gram kali 300 berapa? 2 kilo kali 300 berapa? 600. 100 gram kali 300 hasilnya berapa? Berapa hasilnya? 300 kali 100 gram. 300 kali 100 berapa? 300 kali 100 berapa? Hah? Jadi berapa nolnya? 4. Berarti 3 kali 1 berapa? 3. Berarti 30 ribu. Ya. 30.000. 30.000 gram berapa? 30.000 gram berapa kilogram? 30 kilo. Iya. 30 kilo. Nah, berarti tadi 600 tambah 30 kilo jadinya 630 kilogram. Betul? Betul, coba di yang pintar menghitung pakai kertas. Ya, betul. Ya, perlombaan siapa paling cepat dia juara. Tapi tidak ada hadiahnya. Berapa? 630 kilogram. Sudah benar hitungan Anda. Ya, hitungnya hanya di sini nih. Nah, 630 ya. 630. Baik. Nanti dipastikan lagi. Yang jelas, kalau mengacu ke penimbangan Ibnu Utsaimin, berarti 300 shaa kali 2 kilo 100 gram. Itulah nisab beras. Jika mengacu kepada penimbangan lajnah daimah, berarti 3 kilo kali 300 so, naam. Terpaut jauh. Baik. Perhatikan. Ada hal yang butuh difahami di sini. Beras biasanya disimpan atau ketika dipanen, kemudian dimasukkan di karung, ditimbang, disimpan dalam keadaan masih ada kulitnya tidak? Dalam keadaan masih ada kulitnya kan? Nah, jadi jangan kemudian ketika menimbang beras-beras itu yang masih berkulit, kemudian keluar tadi misalkan, ya, keluar hasilnya kita misalkan tadi 600 berapa? 630 atau 900 yang mengacu kepada lajnah. Ketika keluar sekian itu, kemudian mengatakan ini berarti mencapai nisab. Tidak. Kenapa? Ya. Karena ada kulitnya. Karena ada kulitnya. Jadi maksudnya 300 sok. Ya. Itu tanpa kulit. Karena kulit beras itu enggak dimakan kan? Ketika mau dimakan kan diproses, dikupas, dihilangkan kulitnya. Jadi yang diperhitungkan itu biji beras tanpa kulit itu 300 sok. Andai kan biji beras tanpa kulit dimasukkan ke takaran menghasilkan 300 sok. Nah, jika ditimbang berarti 300 sok kali sekian kilo. Yani 2 kilo 100 gram atau dikali 3 kilo. Maka itulah nisabnya. Adapun dengan jika ada kulitnya, maka tentu hasilnya lain. Kata para ulama, kulitnya itu dalam takaran senilai dengan bijinya. Jadi jika ditakar biji beras itu dengan kulitnya, jadi 300 so itu 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya. Ya. Artinya berapa? Nanti dianggap mencapai nisab jika beras yang ditakar bersama kulitnya itu mencapai 600 so, 2 kali lipat. Karena kulitnya itu senilai dengan bijinya. Ya. Nilainya setengah takaran dia. Jadi jika ditakar, sekali lagi, jika ditakar beras itu bersama kulitnya, maka yang dianggap mencapai nisab apabila takarannya adalah 600 sok, 2 kali lipatnya. Berarti timbangannya juga 2 kali lipatnya. Berarti 630 kilogram kali 2. Itu mencapai nisab. Atau jika menganggap satu sok 3 kilo berarti 900 kilogram kali 2. Jika hasil timbangannya itu, bobotnya itu berarti mencapai nisab. Kaintum. Nah biasanya beras di sawah itu ketika dipanen masih berkulit. Nah. Ya, mereka sudah punya pengalaman satu karung. Yang biasanya satu karung pupuk itu keluar berapa kilo mereka tahu. Nah, tapi itu sama kulit itu. Nah. Jadi timbangannya ya harus dikali 2 baru mencapai nisab. Bisa dipahami? Nah. Kemudian yang kedua, an yakuna nisabu mamlukan lahu waqta wujubi zakati. An yakuna nisabu, nisab itu mamlukan lahu, merupakan miliknya waqta wujubi zakati, ketika wajibnya zakat. Ketika wajibnya zakat. Kapan wajibnya zakat? Kapan wajibnya zakat? Ingat, sudah dijelaskan di awal bahwa ada dua perkara yang antum harus ingat, paham. Ada waktu wajibnya zakat, ada waktu pembayaran zakat. Waktu pembayaran zakat saat panen, tapi waktu wajibnya zakat bukan itu, sebelumnya sudah wajib. Kapan itu? Ketika tanaman sudah menampakkan hasil. Biji gandum beras hasilnya tampak ketika sebagiannya sudah mengeras. Jadi misalkan punya sawah ya sekian ya, diperiksa, oh sudah ada sebagian biji yang mengeras dan sudah bisa dimakan, itu berarti sudah terkena kewajiban zakat. Padahal waktu panennya belum itu. Masih harus menunggu semuanya mengeras dan menunggu sampai benar-benar siap dipanen. Ketika sudah dipanen, dikeluarkan zakatnya. Apabila saat mulai tanpa hasil tadi, sudah ada sebagian biji yang mengeras, ketika ditaksir seluruh hasil ya, padi yang dia miliki, ini di sawah yang dia miliki, taksirannya mencapai nisab, maka berarti terkena kewajiban zakat saat itu. Tetapi dikeluarkannya nanti setelah dipanen. Adapun pada tamar, kurma kering dan zabib, kismis, waktu wajibnya tanpa hasilnya ditandai dengan apa? Mulai matang, sudah mulai berwarna kuning atau warna merah. Maka ditaksir hasil seluruh kurma yang dia miliki di kebunnya ini, nanti kalau mengering, mencapai nisab takarannya, timbangannya. Begitu pula anggur, kalau mengering jadi kismis, nanti mencapai nisab ya, takarannya atau timbangannya, berarti terkena zakat. Ya, itu waktu wajibnya. Jadi difahami syarat ini, saat wajibnya zakat, tanaman itu adalah milik dia. Milik dia saat wajibnya zakat. Bisa difahami ini? Untuk menambah pemahaman tentang ini, ana tambahkan penjelasan. Ya. Jika seseorang menjual tanahnya, sawahnya, bersama padinya yang ada, sebelum menampakkan hasil, yakni belum ada satu biji pun yang mengeras, boleh dijual asalkan dijual dengan tanahnya. Adapun yang dijual padinya saja tanpa tanahnya enggak boleh. Ini hukum jual beli nih pembahasannya. Tidak boleh menjual hasil tanaman, biji-bijian atau buah-buahan yang masih di pohon jika belum menampakkan hasil. Tidak boleh. Ya, jadi buah-buahan misalnya mau dijual buah-buahannya saja ya, bukan dengan tanahnya. Maka harus tunggu nampak hasilnya, tunggu matang. Sudah ada yang kuning atau yang merah, boleh dijual. Jika belum ada yang matang, enggak boleh dijual. Ada ghorornya, ada spekulasinya. Kecuali jika dijual bersama tanahnya. Nah, gitu. Ini tadi sawah dijual, yakni sawahnya memang dijual, tanahnya dijual bersama dengan tanamannya ya. Boleh karena dijual bersama tanahnya meskipun belum menampakkan hasil, yakni belum ada satu biji pun yang mengeras, belum ada hasil. Tapi dijual bersama tanahnya, dibeli oleh orang lain. Baik. Pemilik pertama A, dia menjual sawahnya, yakni tanahnya, sawahnya bersama tanamannya, padinya yang belum ada hasilnya, yakni belum ada yang mengeras. Sudah mulai ya, ada isinya tapi masih lembek, belum mengeras, berarti belum tampak hasil. Dia jual ke B. Tayyib, siapa yang terkena zakat? A apa B? Yang terkena zakat adalah B. Karena si A menjualnya dan keluar dari hak miliknya sebelum waktu wajibnya zakat. Ketika waktu wajibnya zakat, sudah dimiliki oleh pembeli si B. Faham? Ini salah satu contoh untuk memahami makna ya, ayyakunan nisabu mamlukan lahu waqta wujubiz zakah. Ada cabang-cabang permasalahan tentang ini ya, tetapi tidak memungkinkan untuk kita bahas ya, karena ini sifatnya pelajaran sederhana. Naam. Baik. Jadi tersisa setelah ini adalah masalah yang ketiga, yaitu fi miqdaril wajib. Ya, fi miqdar al-wajib. Berapa ini mengenai kadar zakat yang wajib dikeluarkan. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan berapa? Nah, itu nanti insyaallah kita bahas nanti pertemuan berikutnya saja. Barakallahu fiikum. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa anta.